Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang keenam dari kajian kita membahas kitab Al-Manzuma Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Al-Syekh Al-Allamah Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Dari kajian kuliah Mafatih Al-Ilm di pekan yang pertama. Baik, kita telah masuk ke dalam bait syair yang ke 64 di halaman 44 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, "Wan-nusha فالثلث للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمي." Nasihat, hendaknya kamu curahkan, kamu berikan litullab, kepada para murid, muhtasiban, dengan mengharap pahala, fi sirri wal jahri, di rahasia maupun terang-terangan. Wal ustada fahtarimi, dan terhadap ustad hendaknya engkau menghormatinya, memuliakannya. Baik, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, nushu litalib muhtasiban, menasihati murid dengan mengharap pahala, dengan ihtisab. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan dari wasiat adalah an-nusuh, ketulusan dan kesungguhan. Itu bahasa yang paling dekatnya untuk makna nasihat. Kalau kita bahasa Indonesia kan, nasihat artinya si fulan keliru, saya nasihati. Si fulan kurang bagus, dinasihati. Kan begitu ya? Kalau nasihat dalam bahasa Arab itu dari kata an-nusuh. Orang Arab misalnya berkata, nasahtul asal. Saya menasihati madu. Bagaimana caranya madu dinasihati? Nah, ini berarti ada kata nasihat di sini harus dipahami di kalangan orang Arab. Jadi kalau orang Arab bilang nasahtul asal, saya nasihati madu, itu artinya madunya dibuat sejernih mungkin, sebersih mungkin, tidak ada lagi sarangnya di situ, tidak ada lagi kotoran yang melekat, sisa madu murni. Iya. Ya, kalau dia menasihati suatu, artinya dia tuluskan. Dia kedepankan hal yang terbaiknya. Hal yang paling bagusnya. Itu mana? An-nusuh. Di dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. 3 kali diucapkan oleh Nabi. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, "Qulna liman?" Nasihat untuk siapa? Maka Rasulullah menjawab, "Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim." Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Jadi kalau nasihat diterjemahkan nasihat bahasa Indonesia, repot maknanya di sini. Jelas ya? Karena itu seorang kalau belajar ilmu agama, ilmu syar'i, itu harus dia detailkan istilah yang dipakai. Istilah yang dipakai itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syarak. Jadi kalau nasihat dengan makna yang kita sebutkan tadi, nasihat bagi Allah, artinya dia tulus. bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lakukan hal yang paling baiknya. Karena itu masuk di dalam nasihat kepada Allah. Dia laksanakan segala perintahnya. Dia tinggalkan segala larangannya. Dia beriman akan adanya Allah. Akan rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifatnya. Iya, dia tegakkan dari berbagai jenjang penghambaan kepada Allah. Dan selainnya masuk di dalam nasihat kepada Allah. Yang kedua, nasihat kepada kitabnya. Artinya kalau dia tulus, dia kedepankan hal yang paling bagusnya untuk Al-Quran, maka dia berkhidmat terhadap Al-Quran, dia membacanya, mencintainya, tadabbur terhadap kandungannya, dia amalkan isinya, dia membelanya. Dan banyak lagi penjabarannya. Semakin dia sempurna, maka itulah nasihat namanya. Demikian seterusnya ya. Nah, untuk murid, wanusha fadl khutit tullab. Nasihat curahkan untuk murid. Beri hal yang paling bagus. Kalau dia seorang guru, maka dia siapkan yang paling bagusnya untuk muridnya. Dia berikan apa hal yang paling baik, paling cocok untuk mereka. Ini harus ada nusuh. Iya. Karena itu ciri seorang guru itu, dia penasihat bagi siapa? Bagi muridnya. Memang menghendaki kebaikan untuk muridnya. Tulus untuk mereka. Itu ciri seorang guru. Iya. Demikian pula si murid ini, dia juga punya nusuh. Nasihat terhadap dirinya, nasihat kepada gurunya, kepada kawan-kawannya. Dia sungguh-sungguh di dalam belajarnya. Dia berusaha belajar sebaik mungkin. Berusaha maksimal di dalam memahami. Maksimal di dalam menghafalkannya, menjaga ilmu. Dia juga senang kawan-kawannya mendapatkan faedah. Ini yang menjadi repot ya di kalangan para penuntut ilmu. Kadang muncul persaingan. Persaingan. Dan itu akhirnya muncul hasad antara sesama penuntut ilmu. Dan ini banyak terjadi. Bukan hanya menimpa penuntut ilmu pemula, bahkan ulama juga kadang ada yang jatuh di dalam hal ini. Namanya manusia, mungkin jatuh di dalam apa? Kekeliruan. Mungkin jatuh di dalam kekeliruan. Ala kulli hal, bahwa nasihat di sini, apa wejangan dari penulis, wasiat beliau adalah memberikan nusuh, nasihat, ketulusan kepada murid muhtasiban dengan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia ikhlas di dalam hal tersebut. Dan ini banyak disebutkan oleh Syekh rahimahullah, poin-poin ikhlas di sela-sela bait syairnya. Sebab ini perkara penting ya, ikhlas itu. Dan beliau akan tegaskan nanti satu wasiat khusus tentang ikhlas. Fistirri wal jahri. Di rahasia maupun terang-terangan. Jadi antara dia dan muridnya, dia memberi nasihat. Antara dia dengan muridnya dihadiri oleh yang lainnya, dia juga memberi nasihat. Di segala keadaan, dia memberikan nasihat. Iya. Maka nasihat dia curahkan, dia berikan. Ya, karena itu seorang penuntut ilmu, kadang seorang guru kadang melihat pada orang lain ada kesalahan, dia nasihat di antara dia dengannya secara pribadi. Ya, sebab itu kadang lebih cocok untuknya. Dan kadang ada hal-hal yang dia nasihati, apa dia berikan dari ketulusan, dari nasihat, dihadiri di kalangan banyak orang, yaitu dengan cara memberikan celama, kalimat-kalimat yang mencocoki manusia, iya, memberikan kebaikan untuk mereka, hal yang bermanfaat bagi mereka di dalam kehidupannya. Baik, jadi ini etika yang pertama atau wasiat yang pertama di bait syair yang ke-64 ini. Kemudian yang kedua, di kalimat yang terakhir, wal ustada fahtarimi. Dan terhadap ustad, ya terhadap ustad, hendaknya engkau menghormatinya. Iya. Jadi terhadap ustad, hendaknya engkau ihtiram kepadanya. Nah, ini juga dari apa namanya, hal yang penting, wasiat untuk seorang penuntut ilmu, ihtiramul ustad, penghormatan terhadap guru. Ya, sebab awal keberkahan untuk seorang penuntut ilmu itu, dia hormati gurunya yang merupakan perantara dia mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Iya, dan itu manfaatnya banyak sekali. Pertama, itu menjadi sebab dia mengagungkan ilmu. Karena Allah firman, "Dalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, maka itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Kemudian yang kedua, kalau dia menghormati gurunya, maka dia akan dibalas dengan jenis yang dia kerjakan. Dibalas dengan jenis yang dia kerjakan, akan dimudahkan ilmu itu untuknya. Tapi kalau dia misalnya hadir ke guru untuk bersombong di depan gurunya, untuk merasa dia lebih bagus atau tidak perlu, atau hal yang semisal dengan itu, maka ini sebab dia akan diharamkan dari apa? Dari ilmu. Iya. Karena itu ucapan penulis di sini sangat penting sekali. Wal ustada tahtarimi, dan terhadap guru hendaknya engkau apa? Menghormatinya. Jadi penghormatan terhadap guru dalam bentuk mengakui keutamaannya, mendoakan untuknya, menyebarkan dari kebaikan-kebaikannya, dan menjaga dari penyebutan kejelekan-kejelekannya. Karena itu sudah berlalu para ulama dari masa ke masa. Biografinya disebut oleh murid-muridnya. Tidak ada dari murid-muridnya menyebutkan kejelekan. Mereka hanya menyebut yang baiknya saja. Padahal mereka manusia. Manusia pasti punya apa? Punya kekeliruan dan kesalahan. Punya kekeliruan dan kesalahan. Tetapi dari etika kepada guru, dilihat pada yang baiknya. Kalau hal yang kurang bagus, maka dia menutupi hal tersebut. Ya, menutupi hal tersebut, dan itu akan menjadi kebaikan untuk dirinya. Baik, di sini al-ustad ya, dia bahasakan dengan ustad untuk guru itu. Nah, muncul pertanyaan di sini, apakah sifat guru yang kita mengambil ilmu darinya? Iya, sifat guru yang kita mengambil ilmu darinya yang pertama, dia alim pada bidang yang diajarkan. Dia punya ilmu pada bidang yang diajarkan. Kemudian yang kedua, dia berakidah dengan akidah yang benar, akidah yang sahihah. Iya. Ini yang kedua, salimul akidah, akidahnya salim, selamat. Kemudian yang ketiga, sadadul manhaj. Manhajnya itu adalah manhaj yang lurus. Dia di atas jalan as-salaf, mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Kemudian yang keempat dari sifat guru itu, ini yang sudah disebutkan, nasih litullabi walil ummah. Dia penasihat untuk murid-muridnya dan untuk umatnya. Jadi kalau terpenuhi empat kriteria ini, maka dia adalah guru yang kita layak berguru darinya. Iya. Jadi pokoknya dia ahli di bidangnya. Itu harus dilihat. Iya. Baik. Dan itulah ketentuan seorang alim. Jadi kalau ada yang bertanya apa definisi alim itu, pertanyaan yang kedua, kalau ada yang bertanya apa definisi seorang alim, maka jawabannya alim itu, ya tergantung. Dia mau berbicara ulama itu dari definisi yang mana? Iya. Dari definisi yang mana? Jadi kalau dia berbicara tentang alim, mujtahid, orang yang ahli ijtihad, ijtihad itu ada dua jenis. Ada mujtahid mutlak, dan ada mujtahid apa? Muqayyad. Ya, dan kebanyakan ulama itu mujtahid muqayyad. Dia ahli ijtihad di madhabnya. Ahli ijtihad di madhabnya. Kalau dia adalah seorang ahli ijtihad mutlak, ya, paling tidak dikatakan sih seorang ahli ijtihad mutlak, maka ini syaratnya lebih banyak lagi. Tapi secara umum, orang yang dikatakan alim, dia layak untuk berijtihad, itu ada beberapa syarat disebutkan oleh ulama. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah ada 5 syarat. Syarat yang pertama, dia adalah orang yang alim terhadap nusus Alkitab was Sunnah. Alim terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Iya. Dan disyaratkan dia hafal Al-Qur'an dan Sunnah, dan disyaratkan. Tapi dia cukup mengetahui Al-Qur'an dan Sunnah, mampu dia keluarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah itu kapan dia perlukan. Iya. Sebagaimana dia juga mengetahui yang mana yang sahih, mana yang dhaif. Kemudian syarat yang kedua, dia ini punya pengetahuan tentang masail ijtima. Letak-letak kesepakatan para ulama di mana. Letak-letak kesepakatan ulama di mana. Supaya dia jangan berbicara sesuatu yang barangkali dia menyelisihi para ulama di situ. Iya. Kemudian yang ketiga, disyaratkan si alim ini, dia mengetahui ilmu bahasa Arab. Lisan bahasa Arab. Iya. Kemudian yang keempat, disyaratkan dia mengenal, punya ilmu tentang usul fikih. Ilmu tentang usul fikih. Nah, usul fikih yang dimaksud di sini, ini penjabarannya luas ya. Dalam usulnya, kawaidnya, dan di dalam maqasid syariatnya. Kemudian syarat yang kelima, disyaratkan dia alim terhadap nasikh dan mansukh. Mengenal mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Iya. Baik. Jadi ini 5 syarat ijtihad menurut Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Iya. Jadi kalau dia dikatakan seorang alim ahli ijtihad, 5 syarat ini terpenuhi. Baru dikatakan dia seorang alim. Tapi kalau dia alim di bidang tertentu, misalnya di bahasa Arab, kalau dikatakan dia alim di bidang bahasa Arab, itu artinya dia mengenal bidang yang diajarkan, dia kenal usul di bidang itu, ya, seluk-beluk bidang yang diajarkan. Sehingga dia mampu untuk mengibaratkan, membahasakan bidang yang diajarkan. Ini juga alim di bidangnya. Karena ada semua orang, misalnya, dia menguasai semua bidang. Kita juga belajar, kadang dari guru, gurunya dia ahli di bahasa Arab. Kita ambil bahasanya. Dia ahli di usul fikih. Kita ambil di bidangnya. Demikian. Maka ini yang disebut dengan orang yang berilmu. Baik. Jadi kelihatannya kalau mau belajar itu tampak dari mana usulnya. Kriteria dan sifat-sifatnya. Jadi tidak semua orang ya dianggap sebagai alim. Ya, dibedakan antara seorang alim dan muthaqqaf. Muthaqqaf itu dia hanya punya pengetahuan di setiap bidang sesuatu. Bidang ini dia punya pengetahuan, ini punya pengetahuan, saya punya. Diambil cabang-cabangnya saja, ujung-ujungnya saja. Ya, orang kelihatannya, oh ini jago ini. Ini berilmu. Tapi kalau diperiksa masuk ke dalamnya, dia tidak mengerti rincian ilmu itu. Ini bukan alim namanya. Iya. Jelas ya? Ya kalau seorang alim, dia masuk ke dalam sebuah bidang, dia mengerti seluk beduk di bidang yang diajarkan. Baik. Jadi ini mungkin hal yang paling sedikit yang dengannya kita bisa membedakan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Baik, selesai pembahasan ini. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya di bait syair yang ke berapa? 65 di halaman 45. Wa marhaban kulli man ya'tika yatlubuhu wa fihi muhfad wasaya al-mustafa bihimi. Di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama tarhib bitullabil ilm. Mentarhib. Iya, memberikan sambutan kepada para penuntut ilmu. Yang kedua, muhafadhatu wasiyatir rasul fi thullabil ilm, menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penuntut ilmu. Kata beliau, wa marhaban qul liman ya'tika yatlubuhu. Ucapkan marhaban. Ya, marhaban itu dari kata urahibu lakum marhaban. Saya mentarhib kalian marhaban dengan memberikan sambutan sebaik-baik sambutan. Iya. Katakan hal tersebut kepada siapa yang datang kepadamu mencari ilmu itu. Mencari ilmu tersebut. Jadi ini dimaklumi ya dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang kepada beliau kaum, iya. Beliau berkata sebagaimana misalnya di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi bersabda marhaban bihim wa ahlan. Marhaban. Saya mentarhib untuk mereka marhaban. Dan mereka datang di sini sebagai orang yang ahlan, layak dan cocok untuk diterima sebagai tamu. Iya. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kedatangan tamu wafat Abdul Qais, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda marhaban bil qaum ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang untuk kaum, maksudnya untuk Bani Abdul Qais. Ya, selamat datang, tidak ada apa namanya? Tidak ada hal yang buruk terhadap kalian dan tidak ada penyesalan. Ya, maksudnya ini kalimat mendalam ya. Kalian datang di sini kami sambut dengan penuh kegembiraan. Ya, tidak ada hal yang kami anggap tidak baik dan tidak pernah kami menyesal menyambut kalian. Ya, kami sambut dengan sangat gembira. Maka kalau ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang datang berkunjung, berjumpa kepada Nabi dan dimaklumi bahwa di akhir-akhir kehidupan beliau itu banyak sekali rombongan-rombongan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam sudah tersebar di mana-mana, maka berbagai rombongan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bermalam beberapa saat, beberapa hari, ya, seperti kisahnya Malik ibn al-Khuwairith bersama kaumnya. Ada juga yang mereka tinggal berapa lama di sisi Nabi. Begitu Nabi melihat mereka sudah rindu kepada keluarganya, maka Nabi pun mengizinkan mereka untuk kembali ke negerinya sambil memberikan wasiat-wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyambut para penuntut ilmu. Iya, sangat menyambut. Dan secara umum seperti itu, seorang guru dia sambut sesuai dengan apa? Kemudahannya. Sesuai dengan kemudahannya. Ya, tapi ya tentunya setiap orang harus memahami. Jangan sampai, oh ini saya penuntut ilmu, harus disambut. Ya. Ya betul disambut. Cuma lihat juga kondisi orang yang berada di situ. Masa misalnya dia bebani gurunya untuk menanggung semua biaya makan mereka. Hah? Kan begitu. Ya kadang ada sebagian guru yang masya Allah, dia punya kelapangan, bahkan orang yang tidak punya kelapangan saja, dia bisa menanggung sesuatu untuk menyambut tamu. Kadang seperti itu. Iya. Tapi kalau kita lihat keadaan para penuntut ilmu, itu lihat potret penuntut ilmu di masa as-salaf terdahulu. Adalah al-imam Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani rahimahullah. Itu beliau dikenal di dalam sejarah ahli hadith yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Paling banyak dikunjungi oleh apa? Manusia di dalam sejarah. Jadi katakan tidak ada ahli hadith yang orang-orang melakukan perjalanan untuk berjumpa dengannya seperti Abdul Razzaq bin Hammam as-Sanani. Tinggal di sana. Ya. Dan di tempat beliau tidak ada air di sekitar beliau. Jadi kalau ada orang yang mau apa namanya perlu air untuk minum, buang hajat dan sebagainya, dia harus berjalan dulu beberapa mil baru dapat air. Tapi bersamaan dengan itu, orang yang paling banyak dikunjungi oleh ahli hadith. Karena mereka para penuntut ilmu benaran. Ya. Tidak masalah fasilitas itu, bukan fasilitas. Kalau kita kan sekarang beda. Mau belajar lihat dulu. Ya. Fasilitasnya kayak bagaimana? Ya, saya bisa santai atau tidak. Kan begitu ya? Ya, dikasih fasilitas bagus pun belum tentu dia mau belajar. Nah, ini yang repot penuntut ilmu di masa ini. Banyak kemudahan tapi malasnya lebih banyak lagi. Ya. Kalau di masa dahulu mereka kurang fasilitas tapi subhanallah semangatnya besar dan itu tidak menghalangi mereka untuk belajar. Maka harusnya kita di masa ini banyak kemudahan. Ya, banyak hal-hal yang Allah mudahkan. Dahulu kalau mau belajar menuntut ilmu, perjalanan yang sedemikian jauh dia tempuh. Ya, kalau sekarang ditempuh hanya dalam beberapa waktu saja. Beberapa jam saja dia sudah bisa tiba ke tempat ribuan kilo. Ratusan kilo. Dalam beberapa jam dia bisa tiba ke tempat yang sampai misalnya 5.000 kilo. Ya, ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah. Ya, karena itu harusnya kita syukuri. Maka secara umum penuntut ilmu itu ditarhib. Ya, dan Nabi memberi contoh seperti itu. Kemudian kata beliau, "Fihi muhfad," dan pada mereka jaga wasaya al-Mustafa. Wasiat-wasiat al-Mustafa. Wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para penuntut ilmu. Iya. Baik. Ada dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berwasiat di situ untuk para penuntut ilmu. Walaupun ada sebagian riwayat yang lemah ya. Karena mungkin penulis di sini mengambilnya dari buku Ibnu Al-Qayyim, di sebagian tempat yang Ibnu Al-Qayyim terangkan itu ada kelemahan. Ya, tapi ada sebagian riwayat itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, mungkin karena jalan-jalannya beberapa jalan seperti hadits riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Majah dari Harun Al-Abdi, kata beliau, "Kunna na'ti Abu Sa'id," kami mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fayaqulu, kemudian Abu Sa'id berkata, "Marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," marhaban, selamat datang untuk wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang diwasiatkan oleh Nabi tentang mereka. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, "Innan nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril aradin yatafaqahuna fid din fa idza ataukum fastausu bihim khaira." Kata beliau, sungguhnya manusia itu mengikut kepada kalian. Ini amanah yang disandang oleh penuntut ilmu. Manusia itu mengikut di mana? Di belakangnya. Dan sesungguhnya sekelompok orang mendatangi kalian dari berbagai penjuru bumi untuk tafaqquh dalam agama, untuk memahami agama. Apabila mereka datang kepada mereka, kalian, fastausu bihim khaira, maka berwasiatlah yang baik untuk mereka. Ya. Berwasiatlah yang baik untuk mereka. Dan kata khairan di sini, hal yang baik, baik dalam segala hal, ucapan maupun apa? Perbuatan. Iya. Baik, ini pembahasan yang kedua dari bait syair yang ke-65 ini. Kemudian di halaman 46, bait syair yang ke-66 hingga 69. Berkata penulis rahimahullahu taala, ya, "Wa niyyata ja'al li wajhi Allahi khalisatan. Innal bina bidunil asli lam yakumi. Wa man yakun liyaqula an-nasu yatlubuhu akhsir bi safqatihi fi mawkimin nadami. Wa man bihi yabtagi ad-dunya falaysa lahu yawmal qiyamati min haddin wala qasami. Kafa biman kana fi syura wa huda wa fil isra'i mu'idatan lil hadikil fahimi." Ini ada tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama, al-ikhlas fi talabil ilm. Ikhlas dalam apa? Menuntut ilmu. Nah, ini wasiat penting. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Kata beliau, "Wa niyata ja'al." Dan niat itu, jadikanlah. Liwajihillah. Hanya mengharap wajah Allah. Khalisatan. Murni hanya untuknya. Kenapa? "Innal bina bidunil asli lam yakumi." Sebab bangunan tanpa pondasi tidak akan tegak. Iya. Karena ikhlas ini pondasi di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu. Seorang perlu kepada ikhlas. Iya. Dan memperhatikan keikhlasan, ini pokok perkara untuk seorang penuntut ilmu. Karena amalan itu semuanya berharga dan bernilai kalau disertai dengan apa? Keikhlasan. Ala lillahi dinul khalis. Milik Allah lah agama yang ikhlas itu. Dan Allah firman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud din." Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Baik. Kapan seorang itu dianggap ikhlas dalam menuntut ilmu? Imam Ahmad rahimahullahu taala iya. Pernah ditanya oleh Muhanna, salah seorang murid beliau. Hadithna ma afdalul a'mal. Kata Muhanna kepada Imam Ahmad, ceritakan kepada kami amalan yang paling afdal. Kata Imam Ahmad, talabul ilm. Menuntut ilmu. Tidak ada lebih afdal daripada itu. Maka Muhanna bertanya lagi, liman? Menuntut ilmu untuk siapa? Yang paling afdal itu. Kata beliau, liman sahhat niyatuh. Bagi siapa yang niatnya itu benar. Ya. Jadi, amalan yang paling afdal itu pada menuntut ilmu. Tapi ini khusus bagi siapa yang niatnya apa? Niatnya benar. Siapa yang niatnya benar. Kemudian kata Muhanna, wa ayyu syai'in yusahhihun niyyah. Apakah hal yang membuat niat itu menjadi benar? Kata beliau, yanwi yatawadha'u fihi wa yanfi anhul jahal. Dia meniatkan untuk tawadhu' di dalamnya dan menafikan kejahilan dari dirinya. Nah, ini ikhlas dalam belajar. Dia belajar untuk merendah hati. Iya. Jadi kalau merendah hati, dasarnya dia perbaiki dirinya. Untuk dirinya dia belajar. Karena itu beliau katakan, وَيَنْفِي أَنْهُ الْجَهَلِ. Dan supaya dia angkat kejahilan dari dirinya. Jadi bagaimana seorang itu ikhlas dalam belajarnya? Apabila dia itu meniatkan dengan belajarnya untuk memperbaiki dirinya sendiri dan mengangkat kejahilan dari dirinya. Ini salah satu cara untuk ikhlas. Baik. Ada yang lainnya. Ikhlas itu dalam definisi para ulama. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya Tadkiratus Sami' wal Mutakallim. Iya. Ibnu Jama'ah berkata tentang ikhlas, huwa husnun niyyah fi talabil ilm. Ikhlas itu adalah memperbaiki niat dalam mempelajari apa? Ilmu. Bian, bagaimana itu ikhlasnya? Satu. Bian yaqsida bihi wajah Allah. Yang pertama, dia maksudkan dengannya wajah Allah. Itu satu ikhlas. Dia belajar untuk mencari wajah Allah. Terus yang kedua, dia ikhlas wal amala bihi. Dia belajar untuk dia amalkan. Terus yang ketiga, ikhlas itu wa ihya asy-syari'ah. Ya, kata beliau, dia belajar untuk menghidupkan syariat. Jadi dia belajar untuk menghidupkan apa? Syariat. Ya, karena syariat ini kalau tidak dipelajari, tidak hidup. Kalau tidak disebarkan, dia tidak hidup. Maka para penuntut ilmu yang menghidupkan agama ini. Jadi niatkan untuk apa? Menghidupkan syariat. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata Ibnu Jama'ah, watanwiru, apa namanya? Watanwira qalbihi. Dia niatkan juga untuk menerangi hatinya. Iya, menerangi hatinya. Kemudian yang ke itu yang keempat ya, watanwira qalbihi. Yang kelima, watakhliyata batinihi. Dia niatkan untuk membersihkan batinnya. Membersihkan batinnya. Yang keenam, wal qurba minallahi ta'ala yaumal qiyamah. Yang kenal di ikhlas itu dengan dia niatkan untuk dekat kepada Allah pada hari kiamat. Karena orang yang paling dekat kepada Allah hari kiamat adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketujuh, wa ta'arrudha lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi. Dia niatkan untuk meraih berbagai keutamaan yang disiapkan untuk orang yang mempelajari ilmu itu berupa ridha Allah dan besarnya keutamaan. Iya. Jadi dia sengaja meniatkan untuk memperoleh berbagai keutamaan yang disiapkan untuk para penuntut ilmu berupa ridha Allah dan besarnya keutamaan ilmu itu. Jadi ini 6-7 perkara ikhlas itu menurut Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Ya, ada kalam, ada ucapan semana dengan ini dari Syekh Ibnu Utsaimin juga rahimahullah. Ya, beliau ketika mensyarah Hilyah Thalibul Ilm, beliau sebutkan empat ketentuan ikhlas dalam belajar. Sudah dirangkum, sudah dilingkup oleh Ibnu Jamaah di sini. Dan di sebagian fatwa beliau, beliau tambah untuk mengangkat kejahilan. Itu sudah disebutkan di ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan ikhlas. Dimaksud dengan ikhlas. Ya. Jadi kalau seorang penuntut ilmu itu diperintah untuk memperbaiki niatnya, maka ini menunjukkan pentingnya dia belajar ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid itu yang paling pokok. Dan itulah yang membantu seorang untuk mengenal liku-liku ikhlas dan seluk-beluknya. Sehingga dia bisa kuat di atas keikhlasan. Baik. Di sini penulis bahasakan bagus ya. Innal bina bidunil asli lam yakuni. Sebab bangunan itu tanpa dasar tidak akan tegak. Bangunan tanpa pondasi tidak akan berdiri. Maka harus dia perbaiki dari keikhlasan. Selalu dia perbaiki niatnya. Dia jaga niatnya. Ya, seorang penuntut ilmu itu harus banyak memperbaiki niat ya. Sampai kata Sufyan ats-Tsauri, "Ma alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Saya tidak mengobati sesuatu yang lebih berat terhadapku melebihi niatku. Karena niat ini selalu diperbaharui, diobati, dijaga. Iya. Kata sebagian as-salaf, ya. Saya belum pernah tahu diriku keluar belajar menuntut ilmu dan saya itu ikhlas. Kata Ad-Dahabi, dan tidak juga saya. Ya. Subhanallah, kejujuran ya mereka dan keinginan untuk memperbaiki diri. Menunjukkan bahwa keikhlasan itu harusnya selalu dijaga dan dipelihara oleh seorang penuntut ilmu. Jangan dia merasa dirinya, oh saya sudah bagus, sudah ikhlas. Harus selalu dia perhatikan. Setiap kali dia belajar, ya, dihadirkan keikhlasan, diharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat tadi 7 ketentuan ikhlas dari Ibnu Jamaah. Dia berusaha untuk apa? Selalu menghadirkannya. Yang paling pokoknya dia belajar untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua, la yutlabul ilm liajli ayyakulan nasu anhu. Ya, jangan seorang itu mencari ilmu ya supaya manusia berkata kepadanya begini dan begitu. Iya. Kata beliau, wa man yakun liyakulan nasu yatlubuhu akhsir bi safqatihi fi mawqibin nadami. Kata beliau, siapa yang mencari ilmu itu dengan niat supaya manusia berkata orang ini pencari ilmu, penuntut ilmu. Maka kalau ada yang mencari ilmu dengan niat ini, akhsir bi safqatihi, betapa meruginya perniagaan dia. Fi mawqibin nadami, pada hari penyesalan, yaitu di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Maka ini beliau isyaratkan tentang bahayanya orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah tentang awal dari manusia yang disentuh oleh api neraka. Iya. Salah satunya adalah dikatakan di dalam hadis, ya, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an. Dan seorang lelaki dia mempelajari ilmu, dia mengajarkannya, dan dia membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka didatangkanlah orang ini. Allah ingatkan nikmat-nikmatnya terhadap orang ini. Orang ini pun mengingat nikmat itu, mengenalnya. Maka ditanyakan kepadanya, fama amil tafiha, apa yang kamu lakukan tentang nikmat-nikmat itu? Kata orang ini, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu waqara'tul fikal Qur'an. Dia berkata, saya mempelajari ilmu. Dan saya mengajarkan ilmu itu. Dan saya membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, kadabta, kamu telah berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Tapi kamu belajar ilmu supaya kamu dikatakan seorang yang berilmu, seorang alim. Waqara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'. Dan kamu baca Al-Quran supaya dikatakan kamu itu adalah ahli membaca Al-Quran. Faqad qil, sudah diucapkan. Ini musibahnya ya. Kadang seorang itu dia menghendaki dunia, subhanallah, diberi betul dari dunia itu. Ya, kepada dia. Faqad qil, dikatakan itu sudah. Karena dia minta dunia, oh ini dikatakan alim, sudah orang-orang katakan dia alim, diberi betul. Ya, katakan qari, dikenal dia sebagai qari. Dikenal sebagai apa? Qari. Maka dikatakan thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka diperintahlah orang ini, diperintahlah agar orang ini diseret di atas wajahnya kemudian dilempar dalam neraka wal iyadz billah. Karena itu hati-hati. Iya. Hati-hati bahwa orang yang belajar menuntut ilmu harus menjaga syarat keikhlasan. Menjaga syarat dari keikhlasan. Dan ini penting. Itu sebab dari keberkahan. Dan itu sebab keberhasilan di dalam belajar. Dan sebab tersebarnya ilmu. Sebab tersebarnya ilmu. Sesuatu itu tatkala sudah benar, maka dari yang benar ini akan lahir hal-hal yang bagus. Mengalir darinya perkara yang baik. Karena itu ikhwani fillah, ini nasihat yang mendalam ya dari penulis tentang pentingnya menjaga keikhlasan. Iya. Kemudian berikutnya di dua bait syair berikutnya, at-tahdir min talabil ilm liajlid dunya, bahaya mencari ilmu karena dunia. Dan ini juga sekaligus penegasan tentang masalah ikhlas itu tadi. Wa man bihi yabtagid dunya falaysa lahu yawmal qiyamati min haddin wala qasami. Siapa yang dia ini mencari dunia dengan ilmu, maka pada hari kiamat falaysa lahu min haddin, tidak ada jatah untuknya, wala qasami, dan tidak ada bagiannya. Tidak ada bagiannya pada hari kiamat. Kafa biman kana, cukuplah dengan man kana. Man kana ini tiga ayat Al-Quran ya, di tiga surah. Tiga ayat ini semuanya dimulai dengan man kana. Ya. Jadi cukup man kana sebagai nasihat. Di surah Syura, di surah Hud, wa fil Isra. Fi Syura wa Huda. Saya harakati Huda di situ ya. Di sebagian cetakan ada yang mengharakati Hudin. Ya sebenarnya bisa ya Hudin dari sisi kaidah. Tapi penulis di kebiasaannya, kalau di akhir bait syair, itu dia pakai wazan fa'ilun. Tidak pakai wazan fa'ilun. Kalau Hudin, itu wazannya fa'ilun. Kalau dibaca Huda, itu fa'ilun. Maka lebih bagus dibaca Huda. Dia mamnu' minas sharaf karena darurat syair. Baik. Jadi ada tiga tempat mangkana. Di surah Syura, yang kedua di surah Hud, yang ketiga fil Isra, di surah Al-Isra. Tiga tempat. Mau'idhatan lil hadikil fahimi. Cukup ini sebagai nasihat. Bagi al-hadik, orang yang cerdas, lagi fahim, cepat memahami. Nah, ini hendaknya selalu diingat oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Pentingnya keikhlasan ini. Jangan sekali-sekali dia mencari apa? Mencari dunia dengannya. Mencari dunia dengannya. Jadi ada tiga mangkana di dalam Al-Quran. Ya, mangkana yang pertama di surah Asy-Syura. yaitu surah Asy-Syura ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menghendaki kebun akhirat, kami tambah dia dalam kebunnya. Dan siapa yang menghendaki kebun dunia, kami beri dia dari dunia. Tapi tidak ada bagiannya lagi di akhirat. Ini hati-hati ya. Jadi kalau dia ingin akhirat, Allah tambah akhiratnya. Semakin dibesarkan. Tapi kalau dia ingin dunia, akan diberi dunia itu. Tapi ingat, kalau dia sudah diberi di dunia, tidak ada lagi bagiannya di mana? Di akhirat kelak. Nah, ini musibahnya di sini. Iya. Karena itu jangan seorang itu ketika dia dapat sesuatu langsung dia menyangka itu nikmat baginya. Kadang kan ada orang seperti itu. Wah, ini Masya Allah dia rajin sholat duha. Ya, lancar rezekinya. Hah? Banyak dari usahanya yang berhasil. Ya, jangan dia menyangka bahwa keberhasilannya itu adalah sebuah kebaikan. Belum tentu. Barangkali dia tidak ikhlas. Kalau ada orang yang sholat duha untuk agar supaya rezekinya lancar, ini masuk di dalam pembahasan kesyirikan. Iya. Sebab seorang itu sholat harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkait keutamaan kemudahan itu pasti diberikan untuknya, enggak perlu dia pikir. Iya. Enggak boleh dia beramal akhirat untuk mencari apa? Untuk sengaja mencari dunia. Tapi kalau dia beramal akhirat untuk Allah, ikut dunia, bukan niat asalnya, tapi dunia ikut, itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau seluruh niatnya adalah dunia, ini yang repot ya. Ya. Sebagian manusia, umroh itu dia jadikan sebagai pencuci dosa. Ya. Ada yang mengambil harta dari jalur yang diharamkan, dari harta umum maupun khusus. Ya. Cara, jadi ada istilah mereka, mencuci harta. Jadi mencuci dosa tadi pergi umroh saja. Ya, karena itu ya sering ya orang ramai-ramai pergi umroh apa segala macam. Ya, hal yang baik. Ya, tapi ingat tadi niat itu punya pengaruh. Apa maksud di belakangnya? Karena itu ayat-ayat ini luar biasa sebagai peringatan. Mangkana, ini ayat yang pertama di surah Asy-Syura. Ayat yang kedua di surah Hud ayat 15 hingga 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Iya. Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan gemerlapnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami cukupkan amalan mereka dalam hal itu. Kami penuhi. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak dikurangi dalam hal itu. Dia beramal dunia cari gemerlapnya, diberi, disempurnakan. Iya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi mereka inilah orang-orang yang tidak ada bagian untuknya di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan akan batal sia-sia segala hal yang mereka lakukan. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan akan batil segala amalan mereka. Perhatikan ya ayat ini. Yang ketiga, mangkana yang ketiga di surah Al-Isra ayat 18. Mangkana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang segera. Kehidupan yang segera, kehidupan apa? Kehidupan dunia. Ya. Perhatikan bahasanya, dibahasakan kehidupan segera. Sebab kalau dia menghendaki dunia, dikatakan dalam ayat, ajalla lahu fiha, kami segerakan untuknya di dunia itu. Mana syau, apa yang kami kehendaki? Liman nurid, untuk siapa yang kami inginkan? Thumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam. Yaslaha, dia masuk di dalamnya. madmuman dalam keadaan dicela, madhura dalam keadaan dihinakan. Iya. Jadi ini terdapat peringatan. Jangan sampai seorang itu mencari dunia, apa mencari ilmu, karena apa? Karena dunia. Iya. Karena dunia. Keutamaan-keutamaan ilmu itu banyak. Tapi padahal yang disebutkan dari keutamaan ilmu, di situ adalah diberikan kebaikannya dari dunia, tidak boleh dia mencari khusus untuk niat dunia. Itu namanya mencari ilmu dengan niat apa? Dunia. Tetapi kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia berharap keluasan rahmat Allah untuknya, itu enggak ada masalah. Tidak berpengaruh baginya. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ikut jihad, ikut berperang. Dan juga mereka dapat harta apa? Bagian dari ghanimah. Dan itu tidak mempengaruhi dari apa? Keikhlasan, karena asal niatnya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas. Iya. Jadi sekali lagi di sini harus dipahami bahwa apa yang didapatkan oleh seorang dari kehidupan dunia, jangan dianggap bahwa itu adalah tanda kebaikan. Dunia ini Allah berikan kepada semua orang. Mukmin, kafir, yang fasik, yang fajir, yang baik, yang tidak baik, semuanya dapat dunia. Semuanya dapat dunia. Tapi keimanan, ilmu hanya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang Allah pilih saja. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu pernah dihidangkan makanan di atas meja. Ya. Beliau menangis terseduh-seduh. Beliau menangis terseduh-seduh karena hal tersebut. Beliau ingat saudaranya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang dulunya orang yang terpandang. Sebelum dia masuk Islam, dia sangat terpandang karena keluarganya keluarga kaya raya. Iya. Tapi setelah dia masuk Islam, diputus oleh keluarganya. Beliau diutus oleh Nabi ke kota Madinah menjadi duta besar Nabi. Dan beliau ketika meninggal, tidak memiliki dari harta, dari kain kafan yang bisa menutupi badannya. Kalau ditutup kepalanya, kelihatan kakinya. Ditutup kakinya, tersingkap kepalanya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah supaya dikafani, menutup kepalanya, kakinya ditutup dengan jerami. Iya. Dan ini membuat Abdurrahman bin Auf menangis akan hal tersebut. Beliau berkata, saya khawatir yang ada di depan saya ini dari dunia disegerakan untukku, tidak diberi lagi di mana? Di akhirat. Ini fikih para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana mereka memahami arti keikhlasan. Arti dari keikhlasan. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadith tentang al-ulama warathatul anbiya, beliau sebutkan sebuah kisah dari Abu Hafs an-Naisaburi, bahwa beliau suatu hari duduk di tengah kawan-kawannya, murid-muridnya di luar kota. Iya. Jadi mereka agak keluar kota, kemudian duduk di situ berbicara. Dan dia berbicara menyampaikan dari ilmu. Nah, maka kawan-kawannya pun merasa, murid-muridnya pun senang dengan hal tersebut, bergembira. Ya, bergembira. Maka turun dikatakan faja'ah. Ya. Ailun. Maka turunlah ail, qad nazala minal jabal. Turunlah ail. Ail ini apa namanya? Kambing liar yang di gunung itu. Pernah lihat kambing liar di gunung? Yang bisa lompat-lompat di jurang-jurang itu. Ya. Ail itu yang jantannya. Au'al ya, kalau bahasa Arabnya wa'al. Nah, ini bukan kambing gampang ditangkap. Ya. Turun dari gunung sampai dia apa? Kambing ini sampai duduk di depannya, bersimpuh di depannya. Subhanallah. Iya. Maka melihat hal tersebut, dia pun menangis, tangisan yang sangat dahsyat dan gemetaran. Maka ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Ya, kata beliau, "Saya melihat kalian berkumpul di sekitarku dan hati kalian senang mendengar pembicaraan saya. Maka tiba-tiba terbesit di hati saya. Andai kata saya memiliki kambing, saya sembelih, kemudian saya undang kalian. Iya, saya undang kalian. Jadi terlintas begitu. Belum lagi ini menetap di hatinya, baru terlintas ya. Belum lagi menetap, subhanallah kambingnya sudah ada di depannya. Iya, sudah di depannya, bersimpu di depannya. Sudah tunduk, mau disembelih. Ya, ini kalau sekarang disebut apa? Wah, ini karoma ini syekh kita ini. Hah? Tapi beda alim kita ini, subhanallah. Menangis, khawatir, takut. Nah, maka kata beliau apa? Ya. Kata beliau, maka saya pun berpikir, ini jangan-jangan saya seperti Fir'aun. Ya. Fir'aun ini, dia meminta kepada Allah supaya sungai Nil dialirkan untuknya, maka mengalir sungai Nil itu. Pengen dunia, dikasih dunia. Dikasih dunia. Ya. Maka kata beliau, saya tidak merasa aman. Kalau Allah memberikan saya bagian dari dunia, dan saya di akhirat menjadi fakir, tidak ada lagi bagian untukku. Maka inilah yang membuat saya sangat khawatir. Subhanallah. Itu cara berpikir mereka. Jadi ini dari kedalaman apa? Kedalaman ilmu dan pengetahuan. Ya. Dan penuntut ilmu harusnya mengingat makna ini. Keikhlasan itu harusnya selalu apa? Selalu dijaga dan dipelihara. Baik. Jadi ini lafadznya ya yang saya baca dari Risalah Ibnu Rajab. Kadang saya bahasakan dengan makna di sebagian majelis. Tapi saya baca dengan lafadz sekarang. Baik. Selesai pembahasan ini, kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Beberapa wasiat yang lainnya. Di bait syari yang ke-70 dan 71. Berkata penulis rahimahullah, Iyaka wahdar mumarat as-safihi bihi. Kada mubahata ahlal ilmi, kada mubahata ahlil ilmi la tarumi. Fa inna abagada kullil khalki ajma'ihim ilal ilahi aladdun nasi fil khisami. Kata beliau rahimahullah, hati-hati kamu, iyaka, hati-hati, wahdar, dan hendaknya kamu mengambil hadar, berwaspada, mumaratas safihi bihi, engkau belajar itu untuk mendebat orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Iya, kada mubahata ahlil ilmi latarumi, demikian pula latarumi, jangan kamu memaksudkan belajar untuk berbangga di depan ulama. Di depan orang yang berilmu. Nah, kenapa? Fa'inna abagada kullil khalki ajma'ihim. Karena seluruh makhluk yang paling dibencinya ilal ilahi kepada Allah, yang paling dibenci oleh Allah, adalah alat dunnasi fil khisami. Adalah manusia yang paling, apa namanya, yang paling alat di dalam perdebatan. Di sini saya poinkan, al-hadar mimumaratis sufaha wa mubahatil ulama wal khusumat wal jadal. Peringatan. Iya. Peringatan terhadap berhati-hati dari mempelajari ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh berbangga diri di atas ulama, bantah-membantah dan apa? Perdebatan. Iya. Baik. Jadi ini akhlak harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Jangan tampak pada dirinya. Ya. Jangan kelihatan pada apa? Pada dirinya. Dia belajar, dia jaga dari keikhlasannya. Itulah ya, tadi ikhlas yang kita sudah sebutkan. Di sini ada beberapa penyakit nih untuk penuntut ilmu. Diingatkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, jangan dia belajar untuk apa? Mendebat orang-orang safih. Iya. Karena orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh itu bukan didebat, diajari. Iya. Dan mereka kalau tidak punya ilmu, jahil, orang yang jahil, diajak debat. Ya itu bukan dari etika ilmu. Ya, tidak ada orang-orang yang belajar ilmu itu, kemudian dia belajar untuk mendebat apa? Orang-orang jahil. Orang-orang jahil itu diajari. Kalau dia mau belajar, kalau tidak mau belajar, ditinggalkan. Itu orang-orang jahil. Maka dia jaga. Dan ini bagian dari penjagaan terhadap apa? Kehormatan ilmu. Yang kedua, jangan dia belajar untuk mubahat ahli ilm. Untuk berbangga di depan para ulama. Ya, berbangga di depan para ulama. Sebab ini bahaya yang sangat besar juga. Ya. Ini dua hal diingatkan oleh Nabi ya. Di hadith dihasankan oleh Syekh Al-Albani, riwayat At-Tirmidzi rahimahullah dari Ka'ab bin Malik dari ayahnya. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilm liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang mencari ilmu agar supaya bisa menandingi ulama, atau dia mencari ilmu agar supaya bisa mendebat orang-orang yang safih, atau dia mencari ilmu supaya wajah manusia itu menghadap kepada dia, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Iya. Maka ini hati-hati. Ini pembahasan yang penting untuk diingat, wasiat berharga. Kemudian beliau ingatkan bahaya bantah-membantah dan berdebat. Karena itu bukan akhlak dari penuntut ilmu. Iya. Nah ini beliau ambil dari sebuah hadith diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadha ar-rijali ila Allah al-aladdul khasim." Sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah al-alad. Ya. Al-alad, orang yang paling menentang, paling pembangkang. Al-khasim, dan orang yang paling suka mendebat. Orang yang paling suka mendebat. Iya. Baik. Jadi ini sifat yang tercela. Penuntut ilmu tidak seperti itu. Ya, penuntut ilmu kalau dia mendebat itu pada hal yang ada manfaatnya. Dia menginginkan dengan kebenaran, ingin menampakkan al-haq. Iya. Menampakkan al-haq. Adapun kalau hal tersebut hanya sekedar apa namanya, dia senang membantah, senang berdebat, maka itu bukan dari akhlak. Bahkan itu adalah hal yang sangat dibenci dari seorang penuntut ilmu. Kemudian wasiat berikutnya, kata beliau rahimahullah, "Wal-ujba fahdarhu innal ujba mujtarifun amala sahibihi fi saylihi al-arimi." Ya, ini terkait dengan ujub, merasa bangga. Dari pembahasan di sini, al-hadar minal ujub, peringatan tentang bahaya ujub. Ujub itu, ya, dia selalu memandang dirinya, merasa tinggi di atas manusia, merasa lebih daripada yang lainnya. Itu ujub namanya. Dan ini hal yang berbahaya untuk seorang penuntut ilmu. Iya. Karena itu, beliau ingatkan, wal ujuba fahdarhu, dan terhadap ujub hendaknya kamu hati-hati. Innal ujuba mujtarifun, karena ujub ini dia ini mujtarif, ya, menyeret, menghabiskan amala sahibihi, amalan orang yang ujub itu, fi sailihil arimi, di dalam banjir bandangnya, yang di dalam banjirnya yang seperti banjir bandang yang sangat dahsyat. Jadi kalau ada banjir bandang masuk ke situ, ini kan diseret habis namanya. Ujub menghabiskan amalan. Iya. Menghabiskan amalan seperti itu. Baik. Di dalam sebuah hadith diriwayatkan oleh At-Tabarani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhharul Islamu," akan tampak Islam, "hatta takhtalifu tujjar fil bahar," sampai para pedagang itu berkeliling ke sana sini di lautan, "wa hatta takhudul khail fi sabilillah," sampai kuda-kuda itu di mana-mana berperan di jalan Allah, saking tersebarnya agama ini. Tsumma yadhharu qaumun yaqra'unal Qur'an. Kemudian tampaklah satu kaum, mereka membaca Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, "Man aqra'u minna?" Siapa yang lebih bagus bacanya dari kami? "Man a'lamu minna?" Siapa yang lebih berilmu dari kami? "Man afqahu minna?" Siapa yang lebih faqih dari kami? Dia banggakan dirinya. Iya. Kemudian Nabi berkata kepada sahabatnya, "Hal fi ulaika min khair?" Apakah orang mereka-mereka ini ada kebaikan? Para pembaca Al-Qur'an yang seperti ini? Kata para sahabat, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, "Ulaika minkum min hadhihi al-ummah." Mereka itu dari kalian, dari umat ini. "Wa ulaika hum waqudun nar." Dan mereka ini adalah panggang-panggang api neraka, waliyadu billah. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu darah berupa apa? Kesombongan. Iya. Ada seorang nabi di dalam sebuah hadits dikuatkan oleh Syekh Al-Mukbir rahimahullah. Nabi ini punya umat yang sangat banyak, kaum yang sangat banyak. Suatu hari beliau berkata, "Siapakah yang bisa menandingi kaumku ini?" Ya. Maka turun teguran Allah kepadanya. Nah, ini kan ujub ya. Siapa yang bisa menandingi kaumku ini? Maka turun kepadanya wahyu Allah, kamu pilih salah satu dari tiga musibah yang menimpa umatmu. Langsung turun musibah. Disuruh memilih salah satu dari tiga. Yang pertama, umatmu akan dikalahkan oleh musuhnya. Yang kedua, mereka saling membinasakan di tengah mereka sendiri. Atau yang ketiga, tertimpa kematian. Iya, tiga pilihan. Maka Nabi ini pun meminta pendapat kaumnya. Kaumnya berkata, "Engkau adalah Nabi. Engkau yang menentukan." Dan Rasulullah mengatakan, "Wakanu idha hazabahum amr faza'u ila shalah." Adalah para Nabi itu, kalau tertimpa masalah besar, langsung mereka bersegera melakukan sholat. Maka sholatlah Nabi ini. Dia bermohon kepada Allah petunjuk. Setelah itu dia berkata, "Ya Allah, kalau kami dikalahkan oleh musuh, kami tidak sanggup. Kami binasa oleh tangan sebagian dari kami juga tidak sanggup. Tapi kami memilih kematian." Maka di hari itu meninggal dari kaumnya 70 ribu orang. Iya, subhanallah. Ini satu kalimat. Ada bentuk wujud. Mungkin namanya Nabi, ya, hal yang seperti itu tidak mungkin merupakan tabiatnya, pembawaannya. Jelas ya? Mungkin kalimat lepas ini dan sebagainya. Ya, subhanallah. Tiba-tiba musibah yang seperti itu menimpa. Iya. Karena itu ujub sangat berbahaya. Ya, seorang penuntut ilmu harus selalu menjaga dirinya. Selalu menjaga dirinya. Jangan dia pernah merasa apa yang dia dapatkan itu sudah banyak. Itu keliru. Kalau dia sudah dianggap banyak berbuat oleh manusia, dia hendaknya menganggap dirinya belum berbuat apa-apa. Selalu menganggap dirinya kurang. Dan itu jenjang ibadah. Jenjang dari ibadah. Dan ini ilmu warnai para ulama kita. Kalau kita lihat dari sirah mereka seperti itu. Iya. Sirah mereka seperti itu. Sampai saya baca di salah satu biografi guru kami Syekh Mukbil rahimahullah. Katanya beliau di akhir hayatnya ketika beliau sakit di Jeddah. Ya, itu beliau selalu berkata, "Saya ini belum bikin apa-apa. Saya ini sedikit ikhlasnya. Saya sedikit ikhlasnya." Subhanallah. Iya. Padahal orang yang berada di sekitar beliau, di lingkungan beliau itu sangat tahu. Dan manusia alam Islami seluruhnya menyaksikan dari jasa beliau. Murid-muridnya ada di mana-mana. Pembaharuan di negeri Yaman dan di selainnya. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, seperti itu. Beliau memandang dirinya. Itulah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Cuman tuh bayangkan ya, seorang sosok Syekh Mukbil rahimahullah, yang beliau ini tidak pernah alfa di pelajaran. Ya, saya itu pernah melihat, ya, beliau batuk karena saya duduk di depan. Jadi saya lihat beliau batuk. Ya, biasanya beliau bawa kain, ya batuk gitu. Saya lihat darah di kainnya. Tapi dia mukanya senyum saja biasa, tidak ada apa-apa. Kayak enggak ada masalah. Padahal beliau sedang apa? Sedang sakit. Sedang sakit. Mana ada orang yang seperti ini di masa sekarang ini dari apa namanya? Keikhlasannya dan kesungguhannya di dalam apa? Mengajar. Tapi bersama dengan itu dia memandang dirinya, saya ini belum bikin apa-apa. Saya sedikit ikhlasnya. Ya, sedikit ikhlasnya. Nah, itu seorang alim seperti itu. Seorang penuntut ilmu harusnya seperti itu keadaannya. Dan baik. Kemudian berikutnya di halaman 49. Bait syair yang ke-73. Kata beliau rahimahullah, "Wabil muhim bil muhim mibda litudrikahu wa qaddim an-nass wal ara'a fattahimi." Ya. Ini ada dua pembahasan. Yang pertama tadarruj fil bidaya bil ahammi fal aham. Ya, tadarruj. Seorang itu bertahap dalam permulaan belajar, mulai dari yang paling prioritas kemudian yang prioritas setelahnya. Nah, kata beliau wabil muhim mil muhim mibda litudrikahu. Kamu mulai dari yang paling penting, yang paling prioritas, kemudian prioritas setelahnya. Litudrikahu, supaya kamu dapat ilmu itu. Ya, dibahasakan pakai idrak ya. Idrak itu melingkup segala sesuatu, mengingkup sesuatu dari segala sudutnya. Itu idrak. Jadi kalau dia ingin mendapatkan ilmu dari segala sudutnya, nah ini ada caranya, ada metodenya. Dia belajar dari yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Kemarin saya sudah bagi ya, ilmu terbagi berapa? Dua, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Dia dahulukan yang fardu ainnya. Kemudian dari setiap cabang ilmu, dia mulai dari dasarnya. Setiap ilmu seperti itu. Kalau dia ingin menghafal Quran, dia mulai dulu dari surah-surah pendek. Ya, menghafal Quran langsung dia baca surah Al-Baqarah, hafal surah Al-Baqarah. Dia belum lagi hafal surah An-Nas, surah Al-Falaq. Ya, dia hafal dulu yang pendek-pendek di belakang. Baru dia pindah ke depan. Jelas ya? Dia mau menghafal hadith, mulai dulu hafal dari Arba'in Nawawiyah. Hadith-hadith pokok. Panduan. Di dalam agama. Dia mulai yang kecil dulu, 42 hadith. Sebelum dia pindah kepada yang lainnya. Nah, setelah itu, dia naik kepada yang lainnya. Itu di setiap cabang ilmu seperti itu. Di setiap cabang ilmu. Nah, dan kita di tema kuliah ini, memang pada setiap cabang ilmu kita ambil yang paling apa? Paling dasarnya. Iya. Jadi ada yang kita cakup di sini, kita lingkup. Di pembahasan akidah yang paling pokok. Kemudian ada di pembahasan fikihnya. Ya. Di haditsnya ada Arba'in Nawawiyah. Di ilmu Al-Qur'annya ada manzuma apa namanya? Zamzami tentang ulumul Qur'an, ada pembahasan tajwid. Di ilmu hadits ada kitab Al-Baiquniyah. Kemudian di ilmu usul fikih ada buku Syekh Ibnu Utsaimin Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Di qawaid fikih ada buku Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sayyidi. Di Maqasidus Syariah ada buku dasar. Di situ. Iya. Jelas ya? Di bahasa Arab. Ya. Jadi di semua cabang ilmu diberikan dasarnya. Diberikan dasarnya. Ya. Jadi seorang mengambil yang terpenting kemudian yang penting setelahnya. Yang penting setelahnya. Nah, itulah belajar namanya. Sebab kalau dia sudah punya pondasi bagus, akan gampang dia bangun ilmu di atasnya. Dia bangun ilmu di atasnya. Maka ini tadarruj. Dan tadarruj ini, itu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Iya. Baik. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa alaihissalam, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai' fakhudha biquwatin wa'mur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha. Dan kami tulis untuk Nabi Musa segala sesuatu di alwah. sebagai nasihat dan rincian untuk segala sesuatu. Maka ambillah dengan kekuatan. Dan perintah kaummu untuk mengambil yang terbaiknya, ahsaniha. Diambil yang terbaiknya. Kemudian dikatakan dalam ayat, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka yang mendengar ucapan, lalu mereka mengikuti yang terbaiknya. Mengikuti yang terbaiknya. Itulah pada dua bait syair ya, yang disebutkan oleh, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak akan didapatkan seluruhnya oleh seseorang. Tidak akan didapatkan walaupun dia belajar 1000 tahun. Ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam. Maka ambillah dari segala sesuatunya yang paling baiknya. Diambil yang paling baiknya. Itu kata Al-Hazimi di ilmu hadith ya. Ibnu Hajar di An-Nukat, beliau sebutkan pembagian-pembagian ilmu hadith. Dan dia bawakan ucapan Al-Hazimi bahwa ilmu hadith itu lebih dari sekian puluh cabang. Lebih dari 80 cabang. Seingat saya, beliau katakan. Kemudian beliau katakan, kalau setiap orang menghabiskan umurnya mempelajari setiap cabang, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Jadi harus diambil yang terpokok. Karena itu dari kemudahan yang dibuat oleh para ulama, Ibnu Salah, ketika melihat ilmu hadith yang sedemikian banyak, beliau ambil setiap dari ilmu hadith itu. Beliau bikin kesimpulannya. Lalu beliau satukan satu persatu bersama yang lainnya. Terkumpullah dari di dalam buku beliau, Ma'rifah Ulumul Hadith. Inilah yang diringkas lagi oleh para ulama. Dari ringkasannya, itu yang disyarah, dijelaskan. Dari buku Ibnu Salah juga, ada yang mensyarahnya, ada yang menadhamnya, membuatnya dalam bentuk syair, ada yang mengeritiknya, ada yang menambahnya. Berbagai karya seputar buku Ibnu Salah. Puluhan buku yang ditulis, bahkan ratusan buku yang ditulis, terkait dengan buku siapa? Ibnu Salah ini. Maka ilmu seperti itu. Iya. Dan itu juga pentingnya seorang belajar kepada guru. Karena guru itu meringkas ilmu. Ya, seperti Ibnu Salah di sini. Beliau ringkas ilmu itu. Jadi mudah dipahami. Kalau dia belajar satu-satu, kapan dia selesai? Tapi datang kepada guru yang sudah menghabiskan umurnya banyak. Dia sudah baca. Ya, di banyak pembahasan, datang dia ringkas dalam kalimat-kalimat ringkas. Mudah untuk diingat. Nah itu enaknya seorang belajar dari guru. Baik. Dan terkait dengan ayat walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, tapi jadilah kalian sebagai rabbani karena kalian mengajarkan kitab dan karena apa yang kalian pelajari. Rabbani di sini dinukil dari Ibnu Abbas, beliau berkata alladhi rabbin nas bisigaril ilm qabla kibarihi, adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Sebelum ilmu yang besar. Ya. Maka yang pokok seorang memulai. Bertahap. Bertahap. Karena itu datang dari Az-Zuhri rahimahullah. Beliau berkata, Man talabal ilma jumlatan, fatahu jumlah. Siapa yang mencari ilmu, langsung banyak. Ya. Langsung dia borong begitu. Maka perginya juga langsung banyak. Ya, luputnya juga langsung banyak. Wa innama yudrakul ilm hadith. Wahaditan. Tapi ilmu itu diambil satu hadith, dua hadith. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ini nanti menjadi bukit. Kan begitu. Ya, karena gunung itu dari kerikil-kerikil kan. Kalau ditumpuk menggunung juga. Ya. Air walaupun setetes. Setetes demi setetes. Tapi kalau dia disimpan di wadah lama-kelamaan pasti akan penuh juga. Pasti akan penuh. Maka ilmu seperti itu. Al-yawmu syai'un wagadan mitluhu. Min nukabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan innamas sailu ijtima'un nuqat. Hari ini dia mengambil sesuatu, besok sama seperti itu sesuatu lagi. Dia kumpul ilmu itu. Begitu caranya ilmu diambil. Ya, maka dengan cara ini seorang mendapatkan hikmah. Karena banjir itu, aliran air, ya, itu asalnya dari kumpulan tetesan-tetesan. Lihat itu hujan. Hujan langsung banyak. Tidak kan? Setetes-setetes. Tapi tetesan yang banyak ini ketika turun, dia bisa menjadi apa? Menjadi banjir. Menjadi aliran air. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, waqaddimannas wal ara'a fattahimi. Ini etika berikutnya untuk seorang penuntut ilmu. Dia selalu mendahulukan nas. Kalau ada nas dari Al-Quran dan hadith, dia dahulukan. Dan ra'i, terhadap pendapat, hendaknya dia berjelek sangka terhadap pendapatnya. Dia tinggalkan ra'i. Maksudnya ra'i di sini ra'i yang tercela. Karena ra'i itu terbagi dua. Ada ra'i yang terpuji, ada ra'i yang apa? Tercela. Dan di sini yang dimaksud ra'i yang tercela. Mungkin akan datang nanti di pembahasan seputar ilmu-ilmu yang tidak dibolehkan. Kita akan kaji di situ tentang ra'i pembagiannya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah. Di halaman 50. Baik. Kata beliau, وَقَدِّمْ وُجُوبًا عُلُومَ الدِّينِ إِنَّ بِهَا يَبِينُ نَهْجُ الْهُدَى مِنْ مُوجِبِ النَّقَمِ وَكُلُّ كَسْرِ الْفَتَى فَالدِّينُ جَابِرُهُ وَالْكَسْرُ فِي الدِّينِ صَعْبٌ غَيْرُ مُلْتَئِمِ. Ini ada dua pembahasan. Yang pertama, takdim ulumid din ala ulumid dunia. Mengedepankan ilmu-ilmu agama di atas ilmu-ilmu dunia. Kata beliau, قَدِّمْ وُجُوبًا, dahulukan secara wajib hukumnya. Mendahulukan ulumad din, ilmu-ilmu agama. Inna biha, karena pada ilmu agama itu, yabinu nahjul huda, akan tampak jelas manhaj petunjuk. Mimujibin naqami, akan beda antara jalan petunjuk dan jalan yang membawa kepada siksaan. Ya, yang membawa kepada kebinasaan. Nah, jadi maksudnya di sini ada dua. Yang pertama, seorang kalau dia belajar, dia dahulukan ilmu agama. Dia dahulukan ilmu agama. Yang kedua, kalau dia belajar dari ilmu agama, dia akan bisa membedakan antara petunjuk dan hal yang bisa menyesatkan. Antara hal yang memasukkannya ke dalam ridha Allah dan hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara sunnah dan bid'ah, antara yang baik dan jelek. Iya. Baik. Jadi seorang penuntut ilmu selalu dia dahulukan ilmu agama di atas yang lainnya. Iya, dan mempelajari ilmu dunia tidak dilarang, sebatas yang diperlukan. Sebatas yang diperlukan. Adapun belajar ilmu agama itu adalah pokoknya. Kemudian beliau katakan, pembahasan yang kedua, din yujubar atau yajuburu kulla kasrin. Agama itu akan memperbaiki segala yang patah. Ini sisi lain ya, kenapa seorang itu perhatian dengan ilmu agama. Kata beliau, wa kullu kasril fata faddinu jabiru. Setiap kepatahan pada anak muda, agama yang akan menambalnya, memperbaikinya, menutupinya. Wal kasru fiddin sa'bun gairu multaimi. Tapi kalau patah di dalam agamanya, ini sulit untuk dia apa? Diperbaiki. Iya. Maka di sini seorang itu hendaknya punya perhatian besar terhadap agamanya. Itu yang paling pokok. Hartanya yang paling besar. Agama itu. Karena itu Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami. Iya. Sebab kalau musibah menimpa agama, itu kehancuran untuk dia. Kalau musibahnya menimpa dunia, itu mudah. Dia punya agama, agamanya memperbaiki semuanya. Akan menutupinya. Jelas ya? Dan ini hikmah sudah lama diucapkan oleh para ulama. Diingatkan oleh penulis di sini. Iya. Diingatkan oleh penulis di sini. Karena hikmah-hikmah dengan makna ini sudah ada ya. Dari masa dahulu. Abul Fatah al-Busti, rahimahullahu ta'ala di dalam mandhumanya Unwanul Hikam berkata, wa kullu kasrin fa'inna dina yajiburuhu wa mali kasri qanati dini jubranu. Ya. Dan beliau di situ ketika di buku ini beliau kumpulkan hikmah-hikmah yang pernah diucapkan sebelumnya. Dan itu ada di sini. Dan ini yang dibahasakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik, di halaman 51. Kata beliau rahimahullah, da'an kama qalahul asriyu muntahilan wa bil atiki tamassak qattu wa'tasimi. Iya. Mal ilmu illa kitabullahi aw atharun. Yajlu binuri hudahu kullu mumbahimi. Bisa dibaca kullu mumbahimi. ma thamma ilmun siwal wahyil mubini wa ma min khustumidda ala tuba li mugtanimi. Ini ada tiga pembahasan. Yang pertama, tarkun tihal ahlil asr. Meninggalkan pengikutan kepada orang-orang belakangan. Iya. Mengikut kepada orang belakangan. Kenapa? Ini etika dalam belajar, wasiat. Jadi kalau seorang mau belajar, jangan terikat dengan orang belakangan. Terikat dengan para as-salaf terdahulu. Karena ilmu itu datangnya dari mana? Dari Nabi dan para sahabatnya. Semakin dekat masa kepada Nabi dan para sahabat, maka semakin selamat apa? Ilmunya, itu sumber yang kita ambil. Karena itu hingga hari ini ilmu itu terwarisi. Jadi kepada ulama yang kita belajar di masa ini, kita belajar kepada mereka bukan karena ilmu itu datang dari pribadi mereka. Mereka warisi. Jelas ya? Adapun dari orang belakangan, dia bikin kaidah sendiri, asalnya dari dia. Ya tinggalkan. Apalagi kalau itu dia jadikan sebagai agamanya. Jalannya. Iya. Sebagai jalan dia. Maka ini kaidah. Karena itu kalau belajar, asalnya itu seorang belajar buku-buku terdahulu yang dia kaji. Dia pelajari. Buku-buku terdahulu. Ya. Ini di masa ini repot ya. Kita dimasuki banyak penyakit, banyak masalah. Karena masuk orang-orang yang bukan ahlul ilm berbicara tentang apa? Ilmu. Dia menjadi masalah. Orang-orang yang apa? Belajar kepadanya. Ini yang mengherankan. Tidak mengerti uslub ilmu. Contoh misalnya di masa ini. Ini banyak ribut terkait dengan masalah iman, masalah irja. Hah? Masalah iman, masalah irja. Dia dengar ucapan orang belakangan. Rugi. Sebab keimanan, masalah irja itu sudah dibahas oleh para ulama dari masa dahulu. Dan telah cukup ucapan para as-salaf dalam hal itu. Telah cukup ucapan as-salaf dalam hal tersebut. Jadi begitu datang dia dengar dari orang belakangan, ya, tentang hal tersebut, ini sudah keliru jalannya. Jelas ya? Apalagi orang-orang yang memang dikatakan oleh para ulama dia keliru di dalam hal tersebut. Ada kesalahan di pembahasan tersebut. Ini harus hati-hati. Jadi cara belajar seperti ini kaidahnya. Kemudian yang kedua, at-tamassuk bil amril atiq, berpegang dengan perkara awal umat ini. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa bil atiq tamassak qat wa tasimi. Dan terhadap al-atiq, perkara pertama di tengah umat ini tamassak, hendaknya kamu berpegang, wa tasimi. Dan hendaknya kamu i'tisam dengannya. Ya, berlindung dengannya. Ini datangnya dari sebagian as-salaf kalau menasihati. Mereka mengatakan wa alaikum bil atiq. Hendaknya kalian berpegang dengan perkara yang paling mendalam, paling terdahulu di tengah umat ini. Dan ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ath-Thahawi dalam Mushkil al-Athar At-Tabarani dan selainnya dari Abu Waqid Al-Laythi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaha satakunu fitan." Sungguh akan terjadi fitnah-fitnah. Ya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dengan wahai Rasulullah? Atau bagaimana kami harus berbuat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tarji'una ila amrikumul awwal." Kalian kembali kepada perkara kalian yang pertama. Ini manhaj syar'i. Di dalam menghadapi fitnah-fitnah. Seorang kembali kepada perkara yang apa? Yang pertama. Karena itu ketika menjelaskan tentang fitnah-fitnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fa'innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaknya dia berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Dikembalikan kepada yang pertama. Maka ini dasarnya penulis rahimahullahu taala. Ini wasiat ya untuk penuntut ilmu. Kaidah yang dipegang, dia pijak. Sebab kalau dia keluar dari kaidah ini, pasti dia akan masuk di dalam jalan-jalan kesesatan. Dan itu sangat banyak sekali, waliyallahu billah. Ya, kemudian Yang ketiga, tamasuk bil kitabi was sunnah wal athar. Berpegang dengan Al-Quran, sunnah dan athar. Kata beliau, mal ilmu illa kitabullahi au atharun. Ilmu itu hanya kitab Allah atau athar. Athar yang beliau maksud di sini adalah hadis dan ucapan sahabat. Karena athar itu ada dua penggunaan. Kadang athar digunakan untuk hadis dan kadang digunakan untuk ucapan sahabat ke bawah. Ucapan sahabat ke bawah. Dua-duanya disebut apa? Athar. Yajlu binuri hudahu kullu mumbahimi. Maka kalau dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, athar, maka dengan cahaya petunjuknya, setiap yang tidak jelas, itu akan menjadi terang. Yajlu kullu mumbahimi. Bisa dibaca kulla. Jadi dengan cahaya petunjuknya itu akan memperjelas setiap yang apa? Yang mubham. Kata beliau, tidak ada di sana ilmu kecuali al-wahyul mubin. Ma thamma ilmun siwal wahyul mubini wa ma min khustumidda. Jadi ilmu itu hanya kembali kepada wahyu yang mubin, Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang bercabang dari Al-Quran dan Sunnah? Ya. Al-Quran, hadith, dan apa yang bercabang darinya? Nah, itulah ilmu-ilmu. Misalnya tentang tafsir. Tafsir ada ilmu ulumul Quran, ada ilmu tajwidnya. Ya. Berbagai cabang ya, ilmu tafsir. Hadith, ada berbagai ilmu di situ. Ya. Ada ilmu apa namanya? Ilmu mustalahnya. Ya. Kemudian ada ilmu yang lainnya. Kemudian Al-Quran dan hadith ini bercabang darinya fikih. Ada pembahasan bahasanya, ada pembahasan usul fikihnya. Jadi semua yang bercabang dari Al-Quran dan hadith atau alat yang dipakai memahami Al-Quran dan hadith, itulah yang disebut dengan ilmu. Ya, ala tuba limuktanimi. Maka beruntunglah orang yang mengambil ghanimah. Ya, mengambil ghanimah dengan mempelajari Al-Quran dan hadith ini. Kemudian di halaman 52, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, al-hadar min kitmanil ilm wa uqubatihi. Ya, hati-hati. Peringatan dari bahaya menyembunyikan ilmu. Dan akibat menyembunyikan ilmu itu. Kemudian pembahasan yang kedua, dhabitu kitmanil ilm wal farq baina kitmanil ilm wa siyanatihi. Apa yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu? Apakah semua menyembunyikan ilmu tidak boleh? Ya. Ini harus dibedakan antara menyembunyikan ilmu dan menjaga ilmu. Jadi, ini dua pembahasan pokok. Kata beliau di bait syair yang ke-79, wal katma lil ilmi fahdar inna katimahu fi la'natillahi wal aqwami kullihim. Terhadap menyembunyikan ilmu, hendaknya kamu berhati-hati. Kenapa? Inna katimahu, sebab orang yang menyembunyikan ilmu, fi la'natillah, dilaknat oleh Allah, wal aqwami kullihim, dan seluruh makhluk melaknatnya. Ya. Di sini beliau isyaratkan kepada hukumannya. Kata beliau, wa min uqubatihi annatil ma'adi lahu. Karena dari hukumannya, ya, dari hukumannya sesungguhnya di hari kiamat, untuk orang yang menyembunyikan, wa min uqubatihi an fil ma'adi lahu. Di harokatnya di situ, an fil ma'adi. Asalnya anna, asalnya. Anna. Tapi karena darurat syair, dirubah menjadi an. Maka ini namanya an mukhaffafa minas thaqilah dalam bahasa Arabnya. Iya. Minal jahimi li jaman laysa kal lujumi. Jadi akibat dari menyembunyikan ilmu ini, bahwa di neraka nanti, dia akan diberi rijam. Ya, seperti kuda itu atau kendaraan diikat dengan tali kekang. Nah, dia juga seperti itu. Diikat dengan tali kekang di mulutnya. Tapi dari api neraka wal'iyadzu billah. Dari api neraka. Kasih sini dua hal. Orang yang menyembunyikan ilmu, dilaknat. Dan yang kedua, orang yang menyembunyikan ilmu, dia akan dilijam, ya, diberi tali yang mengikat mulutnya pada hari kiamat dari api neraka. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya, orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari al-bayyina, petunjuk, apa dari kejelasan dan huda, petunjuk, setelah dijelaskan kepada manusia dalam Al-Kitab, maka mereka inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Jadi semuanya melaknatnya. Iya. Kafir pun melaknatnya. Tapi dengan laknat apa? Dengan lisan apa? Lisan maqal atau lisan hal? Lisanul hal. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Baik. Adapun dia dilijam dengan api neraka, diberi tali dari mengikat mulutnya dari api neraka, telah syah dari Nabi SAW, dan sebagian ulama menyebut ini hadis mutawatir. Man su'ilan ilmin faketamahu uljima yawmal qiyama bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan, maka akan diiljam pada hari kiamat, diikat mulutnya pada hari kiamat dengan tali kekan dari api neraka. Baik, karena itu kewajiban seorang adalah tidak menyembunyikan kebenaran. Dia sampaikan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Ketika Allah mengambil janji dari ahlul kitab, hendaknya kalian menyampaikannya kepada manusia dan jangan kalian menyembunyikannya. Nah, cuma di sini ada fikih yang harus didudukkan. Kata beliau, wasa'inul ilmi amman laysa yahmiluhu madza bikitmani bal saunun fala talumi. Iya. Baik. Kata beliau, orang yang menjaga ilmu dari orang yang tidak layak menyandangnya. Ada orang yang belajar bukan untuk mengambil manfaat. Ya. Dia tanya sesuatu untuk berbuat jelek. Makanya seperti ini tidak diajari. Tidak diajari kepadanya. Tidak diberikan ilmu itu untuknya. Karena dia pakai untuk hal yang apa? Tidak bagus. Maka untuk orang yang seperti ini, ketika disembunyikan tidak diajarkan kepadanya, ini bukan menyembunyikan namanya. Ya. Bal saunun fala talumi. Itu yang dinamakan menjaga ilmu. Menjaga kehormatan ilmu. Jangan celah orang yang seperti itu. Jadi menyembunyikan itu apa ukurannya? Kata beliau, wa innamal katmu man'ul ilmi talibahu min mustahiqqin lahu fafham wa la tahimi. Jadi yang menyembunyikan itu, dikatakan menyembunyikan, itu apabila dia menahan ilmu itu dari orang yang mencarinya. Dan dia ini berhak mendapatkan ilmu itu. Maka pahamilah, jangan kamu keliru di situ. Ada guru kadang, ya, murid bertanya, nanti aja kamu belajar itu. Karena dia lihat belum waktunya dia belajar itu. Ya, itu bertahap ya. Ya, dan kita lihat guru-guru kita. Kadang subhanallah dibacakan, murid pemula, dia baca buku dasar. Dia hanya jelaskan sesuai dengan apa yang ada di buku itu saja. Iya. Tidak keluar kemana-mana. Hanya dia terangkan yang di buku itu saja. Tapi begitu yang hadir majelis lain, beliau jelaskan seluruh madhab ulama di dalam pembahasan. Iya. Luas dia terangkan. Nah, ini membedakan. Ya, tempat siapa yang belajar. Nah, ini semuanya dalam fikih, di dalam mengajar, dalam menghormati ilmu. Kemudian di halaman 53, beliau sebutkan ada 4 wasiat di sini saya poinkan. Al-amal bil ilm, yang pertama beramal dengan ilmu. Yang kedua, ad-da'watu ila sabilillahi bil ilm, berdakwah ke jalan Allah dengan ilmu. Dan yang keempat, as-sabru ala ad-da'wah, bersabar di atas dakwah. Dan yang kelima, al-hirsu ala hidayatin nas, semangat agar supaya manusia itu mendapat apa? Hidayah. Iya. Ini 4 wasiat. Jadi setelah seorang kenal jalan-jalan menuntut ilmu, ada hal yang perlu diingat di sini. Yang pertama, beramal dengan ilmu. Kata beliau, watbil ilma bil a'mali wad'u ila sabili rabbika bittibyani wal hikami. Ikutilah ilmu itu dengan mengamalkannya. Dan berdakwalah ke jalan Rabbmu dengan penjelasan dan penuh hikmah. Ini 2 pembahasannya. Ya, pertama, ilmu diikuti dengan amalan. Ilmu dipelajari bukan untuk dia pelajari aja, dia simpan. Tapi ilmu dipelajari untuk apa? Diamalkan. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Iya. Baik. Ini pokok yang harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Jangan sampai dia belajar. Iya. Hanya dia simpan saja, tidak diamalkan. Justru kalau dia mengamalkan dari ilmunya, inilah yang membawa apa? Membawa kebaikan untuk dirinya. Membawa kebaikan untuk dirinya. Karena itu, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagian dari baiknya mengamalkan ilmu. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum, wa ashadda tathbita wa idzal laatainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Empat keutamaan. Kalau mereka amalkan, mereka lakukan apa yang mereka diwasiatkan kepadanya, ilmu yang sampai kepada mereka, maka itu yang terbaik untuk mereka. Nari lebih baik daripada itu. Yang kedua, itu yang paling mengukuhkan kedudukannya. Karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah, kami itu membantu diri kami supaya bisa menghafal dengan cara mengamalkan ilmu yang kami hafal. Jadi dengan menghafalkannya, itu membantunya untuk apa? Menghafal. Itu yang menguatkan. Wa idzal laatainahum min ladunna ajran 'azima. Yang ketiga, kalau begitu kami akan beri untuk mereka pahala yang besar. Yang keempat, walahadainahum siratan mustaqima. Kami akan berikan kepada mereka, tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi kalau dia sudah belajar, diberi petunjuk lagi ke jalan yang lurus, yang lainnya. Dibukakan lagi pintu-pintu ilmu yang lainnya. Itulah yang disebutkan oleh sebagian as-salaf. Man amila bima'alim, awrathahullahu ilma ma'lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan untuknya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Iya. Kata Ali bin Abi Thalib rahimahullah, yahtibul ilmu bil amal. Fain ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu berbicara supaya diamalkan. Kalau dijawab, ya saya amalkan. Maka ilmu itu akan tetap. Kalau tidak, dia akan pergi. Dia akan pergi. Maka ini pembahasan penting. Beramal dengan ilmu, bagaimana seorang penuntut ilmu menjaga dari amalannya. Dan harus ada amalan yang dia continue. Ya, itu manhajnya para as-salaf. Rahimahumullahu ta'ala. Ibnu Umar ketika Nabi berkata kepadanya, sebaik-baik orang Ibnu Umar kalau dia sholat di malam hari. Semenjak itu Ibnu Umar pernah tinggalkan sholat malam. Ketika Ummu Habibah mendengar hadits dari Nabi tentang sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Ummu Habibah semenjak mendengar hadits itu tidak pernah dia tinggalkan. Tidak pernah dia tinggalkan. Ya. Bilal bin Abi Rabah selalu menjaga wudunya. Setiap kali berwudu, beliau sholat 2 rakaat. Berwudu, sholat 2 rakaat. Dia jaga. Itu sebab yang memasukkannya ke surga. Ya. Jadi begitu pengamalan dari as-salaf. Harus ada apa? Ilmu, dia jaga, dia amalkan. Ya. Dia jaga, dia amalkan. Nah, sebagian dari as-salaf ada yang 20 tahun. Apa ada yang 40 tahun. Tidak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. Masya Allah, berapa tahun ini? 40 tahun. Ya kita tidak usah banyak-banyak ya. 40 hari saja dulu. Ya. Nabi SAW bersabda, man adraka takbiratul ihram arba'ina layla kutibat lahu bara'atan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Siapa yang mendapati takbiratul ihram bersama imam 40 malam, maksudnya 40 hari 40 malam, akan ditulis untuknya 2 pembebasan. Pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari apa? Dari kemunafikan. Iya. Itu saja dulu dijaga. Kalau dia bisa 40, nah, baru bisa meningkat ke yang lainnya. Ada sebagian dari as-salaf 20 tahun. Dia mendengar adzan dari dalam masjid. Nah, ini lebih hebat lagi kan? Ya, jangankan takbiratul ihram, adzan saya dia tidak luput. Dari dalam masjid dia dengar. Iya. Maka ini amalan-amalan dipelihara dan dijaga. Dan memang seperti itu tabiat dari ilmu. Ini etikanya. Kemudian yang kedua, ad-da'watu ila sabilillahi bil ilm. Wad'u ila sabili rabbika bitibyani wal hikami. Berdakwahlah ke jalan Rabbmu dengan penjelasan dan hikmah. Iya. Setelah dia mempelajari ilmu, mengamalkannya, ya, dia ada kewajiban mendakwakannya. Dan itu zakat dari ilmu. Dia keluarkan dari zakatnya. Diajarkan kepada manusia. Dan dia memperoleh berbagai kebaikan lagi di situ. Kemudian yang ketiga, wasabru ala dakwah. Dia bersabar di dalam berdakwah. Wasbir ala lahikin min fitnatin wa adhan. Dan bersabarlah terhadap lahik, apa yang akan menimpa dari fitnah dan gangguan. Fihi, di dalam dakwah itu. Di dalam ilmu itu. Wa firrus li dhikrah faktadih bihimi. Pada para rasul itu ada dikra. Ada apa? Ada pelajaran, peringatan. Ambillah petunjuk dari para rasul. Iya. Kalau kita baca kisah para nabi dan para rasul rahimahullahu ta'ala, ya, maka Itu kelihatan sekali ya, bagaimana mereka itu kesabarannya dan bagaimana mereka bersabar terhadap segala gangguan di dalam sabilid dakwah itu. Karena itu kita diperintah fasbir sebagaimana Nabi diperintah fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau sebagaimana ulul azmi dari rusul itu apa? Bersabar. Iya. Kemudian yang terakhir al-hirs ala hidayatin nas, bersemangat dalam memberi hidayah kepada manusia. Kata beliau la wahidun bika yahdihil ilahu lida khairun gadan laka min humrin minan na'ami. Ya. Kata beliau satu orang ya Allah beri hidayah kepadanya disebabkan karena kamu untuk hal tersebut itu lebih baik bagimu di hari esok yaitu di hari kiamat gadan di hari kiamat min humrin minan na'ami daripada unta-unta merah. Ya, dari hewan ternak. Ini orang Arab kalau membahasakan harta mereka yang paling kaya, yang paling bagus, mereka bilang apa unta merah. Kalau dia bilang ini hal yang paling berharga bagi saya, maka dia sebut ini seperti unta merah bagiku. Ya, dan ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lamka min humrin na'am." Demi Allah, andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada apa? Daripada unta merah. Subhanallah. Ilmu ini dari kebaikannya, itu kalau dia menjadi sebab manusia dapat hidayah, betapa banyak kebaikan yang dia dapatkan. Jadi sebab manusia dapat hidayah. Dan ini pintu luas ya. Pintu luas, diajari manusia, dia ingatkan. Kalau tidak dia tunjuki orang, sana tempat belajar. Kamu belajar di sana. Atau kalau tidak dia misalnya ada kegiatan yang bagus, ada tanah wakaf yang dibebaskan, dia ikut di situ untuk memfasilitasi pondok pesantren atau sekolah atau yang semisal dengannya, dia bersyirikat, ada orang yang mendapat hidayah di atas hal tersebut, dia juga dapat apa? Dapat kebaikan. Sepanjang dia menjadi sebab manusia dapat hidayah, maka itu lebih baik daripada apa? Dunia dan segala isinya. Iya. Maka ini keutamaan yang sangat indah. Kemudian ditutup di fasal ini dengan ucapan beliau rahimahullahu taala wasluk sawa'as siratil mustaqimi wala ta'dil wa qur rabbir rahman wastaqimi. Dan tempulah kelurusan jalan yang mustaqim dan jangan kamu berpaling wala ta'dil jangan kamu berpaling wa qur rabbir rahman katakanlah Rabbku adalah Allah Ar-Rahman wastaqimi dan istiqamalah kamu. Sini poin pembahasannya suluku tariqis sawi wal istiqamah. Menempuh jalan yang lurus dan istiqamah. Iya. Seorang penuntut ilmu wasiat yang penting dia selalu setelah mengenal jalan etika dalam belajar menuntut ilmu yang penting dia berada di atas jalan yang lurus itu. Kemudian dia istiqamah di atasnya. Sufyan ibn Abdullah Tsaqafi pernah bertanya kepada Nabi sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Kata beliau, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan, la as'alu anhu ghairak. Ya Rasulullah, katakan padaku tentang Islam ini ucapan, saya tidak tanya lagi kepada selainmu. Maka kata Nabi SAW, kul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Iya. Maka ini penting untuk seorang penuntut ilmu. Dasarnya, wasiat yang sangat berharga. Supaya dia selalu di atas jalan, yang lurus. Dia minta kepada Allah. Di sholat itu direnungi baik-baik. Dia memohon siratal mustaqim. Ketika membaca surah Al-Fatihah. Dan dia menempuh sebab-sebab. Supaya dia istiqamah. Istiqamah itu ada sebabnya. Dan sebab pokok yang membuat seorang istiqamah adalah ilmu syar'i. Itu sebab pokok. Kemudian yang kedua. Dia beriman dan bertauhid. Kemudian yang ketiga dia mengamalkan ilmunya. Kemudian yang keempat, dari sebab istiqamah, dia duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih. Teman bergaulnya baik. Ya. Kemudian yang kelima, dari sebab istiqamah, dia banyak bertobat dan beristighfar. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari sebab istiqamah, dia selalu berdoa kepada Allah. Diberikan keteguhan. Diluruskan. Ya. Kemudian yang ketujuh, dari sebab istiqamah, dia selalu menyambung amalan kebaikan dengan amalan kebaikan yang lainnya. Selalu dia sambung. Dia pelihara. Ini semuanya akan menjaga dia di atas apa? istiqamah. Itu beberapa sebab, dan banyak lagi sebab-sebab istiqamah yang lainnya. Baik, selesai untuk kajian kita di pekan ini. Dan insyaAllah ta'ala kita akan selesaikan buku ini di kajian yang akan datang di pekan ketiga. InsyaAllah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk kajian yang akan datang, melanjutkan dari materi kita. Dan semoga kita bisa menyelesaikan program ini dengan kebaikan, taufik dan afiat. Innahu waliyudhalik wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.